Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yaradha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tawhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pelajaran kita dari seputar fikih salat dari kitab Sifatu Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, minat takbir ila taslim ka'annaka taraha, sebuah kitab yang menjelaskan tentang tata cara salat menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Nasiruddin Al-Albani Rahimahullah. Dan pada pertemuan sebelumnya masih kita membahas seputar ad'iyatul istiftah, doa-doa istiftah. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan doa istiftah yang pertama. Begitu juga telah kita sebutkan doa istiftah yang kedua. Kita ulangi doa istiftah yang kedua untuk menerjemahkan maknanya. Disebutkan di dalam sebuah hadis di sebagian ya doa dari doa istiftah yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah wajhtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik anta rabbi wa ana 'abduk dhalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhanbi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta dan wahdini la ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukilah aku li ahsanil akhlaq, kepada akhlak-akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik itu adalah rezeki, ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak yang baik ada sifatnya jibiliyah dan ada sifatnya kasabiyah. Akhlak yang sifatnya jibiliyah yaitu seorang dikaruniakan akhlak yang baik ya dari asalnya. Ya tanpa dia berusaha memperbaiki akhlaknya. Naam, karena sifat dasarnya adalah baik. Seperti seorang dermawan misalnya. Ya, walaupun dia belum pernah belajar, tapi sifat dasarnya dermawan, suka memberi. Ya, nah suka memberi ini atau sifat dermawan ini di sebagian manusia itu sifatnya adalah jibiliyah. Terkadang memang orang tersebut memiliki sifat dasar itu. Ada juga yang sifatnya adalah kasabiyah. Ya harus dicari dan dipelajari. Ya, seorang ingin baik yang tadinya kurang baik, maka dia harus belajar agar akhlaknya baik. Ya, agar akhlaknya baik, maka dia harus belajar. Ya, belajar Al-Quran, belajar akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran, begitu juga dalam hadis-hadis beliau, sehingga kita memiliki akhlak yang baik. Ya. kita dibimbing oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ini terkait dengan akhlak. Ya, ada yang sifatnya jibiliyah, ada yang sifatnya kasabiyah. Naam. La yahdi li ahsaniha illa anta. Dan tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada akhlak yang baik kecuali engkau. Wasrif anni sayi'aha. Dan jauhkanlah aku dari akhlak yang jelek. Ya, la yasrifu anni sayi'aha illa anta. Dan tidak ada yang bisa menjauhkan akhlak yang jelek kecuali engkau. Labbaika wa sa'daik. Labbaika wa sa'daik. Aku penuhi panggilanmu dan aku siap yang menolongmu. Nah, ini makna labbaik wa sa'daik. Ya. Misalnya kita dipanggil seorang, ya akhi. Ya, kita sebutkan labbaik ya akhi. Ya. Nah, aku siap yang memenuhi panggilanmu. Wal khair kulluhu fi yadik. Dan kebaikan itu seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala, di tanganmu. Wasyarru laisa ilaik. Dan kejelekan itu tidak disandarkan kepadamu. Naam. Sebutkan di catatan kaki oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kenapa kejelekan itu tidak pantas disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Ya. Kebaikan dan keburukan itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa tatkala kejelekan itu tidak boleh disandarkan kepada Allah, tapi kebaikan itu harus disandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ya tentang hikmahnya, aila yansibu la yunsabu asyarru ilallahi ta'ala. Tidak boleh disandarkan kejelekan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu laisa min fi'lihi ta'ala syarrun. Dikarenakan ya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan kejelekan. Bal af'aluhu azza wa jalla kulluha khairun. Karena semua ya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu kebaikan. Jadi semua ciptaan Allah, semua perbuatan Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan berbagai macam kejelekan. Nah, penciptaan Allah itu semuanya kebaikan. Naam. Kenapa? Li'anna hada'iratun bainal 'adli wal fadli wal hikmah. Dikarenakan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik itu kebaikan atau keburukan, itu berputar atau berkisar di antara keadilan dan keutamaan serta ya penuh dengan hikmah. Jadi semua ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik itu kebaikan-kebaikan atau keburukan, itu mengandung keadilan. Ya, itu yang harus kita imani, harus kita yakini. Ya, dan juga mengandung keutamaan serta hikmah. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis laknatullah alaih? Ya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ada yang baik, ada yang buruk? Nah, ini ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya yang perlu kita imani. Wa huwa kulluhu khairun la syarrun fih. Ya. Dan seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala ya itu kebaikan dan tidak ada kejelekan padanya. Wasyarru innama sara syarran linqita'i nisbatihi wa idafatihi ilaihi ta'ala. Dan kejelekan itu menjadi sebuah kejelekan yang tidak bisa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kemudian beliau membawakan kalam perkataan Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah terkait masalah ini. Nah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, wa huwa subhanahu khaliqul khairi wa syarr. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Fasyarru fi ba'di makhluqatihi la fi khalqihi wa fi'lihi. Maka kejelekan itu ada pada sebagian makhluk-makhluknya, bukan pada ciptaannya dan perbuatannya. Maka oleh sebab itu tidak boleh disandarkan kejelekan itu kepada Allah, ya, karena kejelekan itu adalah ada pada makhluknya, ada pada ciptaannya, ya, tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Walihadza tanzihu atau tunzahu subhanahu anil dhulmi alladhi haqiqatuhu wadhu syai' fi ghairi mahallihi. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala itu disucikan dari kezaliman, ya. Allah Subhanahu wa taala itu disucikan dari kezaliman. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, ya, tidak pernah zalim. Di mana kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, ini namanya zalim. Seorang dikatakan zalim tak kala dia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Fa idza wudi'a fi mahallihi lam yakun syarran. Maka apabila sesuatu itu ditempatkan sesuai dengan tempatnya, ya, maka itu bukan kejelekan. Ya, fa'ulima anna syarra laisa ilaihi. Maka diketahui dari sini bahwasanya kejelekan itu tidak bisa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian apabila ada yang berkata, ya, fa in qulta, maka apabila ada engkau mengatakan misalnya, falima khalaqahu wa huwa syarrun, mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kejelekan, ya, qultu, aku katakan, khalaqahu lahu wa fi'luhu khairun la syarrun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, ya, dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu kebaikan, tidak ada kejelekan. Fa inna idhafatahu wa nisbatahu ilaih, na'am, fa innal khalqa wal fi'la qa'imun bihi subhana. Maka penciptaan dan perbuatan-perbuatan selalu melekat, selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wasyarru yastahilu qiyamuhu wattisafuhu bihi, dan kejelekan itu mustahil, ya, untuk disifati, untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa makana fil makhluq min syarrin fali adami idafatihi wa nisbatihi ilaik. Maka apa saja yang ada pada makhluk berupa kejelekan-kejelekan itu tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal fi'lu wal khalqu yudhafu ilaih fakana khairan. Maka perbuatan-perbuatan, penciptaan-penciptaan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah kebaikan. Kemudian kata beliau, wa tamamu hadzal bahthi al khatir wa tahqiqatuhu fi kitabihi Shifaul Alil fi masailil qada wal qadar wa ta'lil. Dan ya, secara sempurna pembahasan ini, pembahasan yang penting ini dan hakikatnya bisa dilihat pada kitab beliau Shifaul Alil fi masailil qada wal qadar wa ta'lil. Naam. Jadi ini ya, kenapa ya, kejelekan itu tidak boleh disandarkan kepada Allah. Karena apa yang ada pada Allah itu semuanya kebaikan. Penciptaan Allah itu semuanya kebaikan. Dan kejelekan itu ya, ada pada makhluk-makhluknya, tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wal mahdi man hadait. Dan orang yang diberi hidayah adalah, ya, orang yang, wal mahdi adalah orang yang diberikan hidayah olehmu. Ana bika wa ilaik, aku bersandar kepadamu. Nam la manja wala malja'a minka illa ilaik. Maka tidak ada tempat ya bersandar dan meminta tolong ya kecuali kepadamu. Tabarakta wa ta'alait, dan engkau maha barokah dan maha tinggi. Astaghfiruka wa atubu ilaik, dan aku memohon ampun kepadamu dan bertobat kepadamu. Wa kana yaquluhu fil fardhi wan nafli, dan beliau membaca doa ini baik pada solat wajib maupun solat sunnah. Ini doa yang kedua. Kemudian doa yang ketiga yang biasa dibaca oleh beliau, misluhu duna kaulihi, ya seperti doa yang kedua, ya seperti doa kedua, ya yang berbeda adalah anta rabbi wa ana abduk ila akhirih wa yazidu allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik, kemudian ditambah dengan lafaz allahumma antal malik la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau, subhanaka, engkau maha suci, wa bihamdik, dan segala puji bagimu. Ini doa yang ketiga, ya. Naam, seperti doa yang kedua, ya. Kemudian tidak ada lafaz naam anta rabbi wa ana abduk, ini yang dihilangkan sampai seterusnya. Ya. Sampai seterusnya. Kemudian ditambah dengan doa Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanak wa bihamdik. Jadi bisa dipraktekkan, ya. Doa yang ketiga ini adalah gabungan doa yang kedua. Ya, kecuali yang dibuang, yang tidak ada adalah anta rabbi wa ana abduk sampai selesai. Kemudian ditambahi ya doa Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanak wa bihamdik. Kemudian doa yang keempat mithluhu aidon ila qaulihi wa ana awalul muslimin. Ya, doa yang keempat seperti doa yang kedua sampai wa ana awalul muslimin. Ya, jadi kalau mau dibaca wajhtu wajhi lilladzi fatara samawati wal ardha hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Nah, sampai sini. Ya, tidak sampai selesai. Kemudian ditambahi lafaz Allahumma hdini li ahsanil akhlaq wa ahsanil a'mal la yahdi li ahsaniha illa anta wa kini sayyal akhlaqi wal a'mal la yaqi sayyaha illa anta. Ya. Nah, jadi ini juga gabungan yang kedua, tapi hanya sampai wa ana awalul muslimin, tidak sampai selesai. Kemudian disambung dengan ya doa Allahumma hdini dan sampai selesai. Ini doa yang keempat. Kemudian doa yang kelima adalah subhanak, maha suci engkau. Ya, makna subhanak bisa dilihat di catatan kaki oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ay asbahuka tasbihan. Ya, bima'na anzahuka tanzihan min kulli naqais. Yang dimaksud dengan subhanak adalah aku mensucikanmu dengan betul-betul pensucian. Ya, ini yakni maknanya adalah aku mensucikanmu dari segala jenis kekurangan-kekurangan. Ini makna subhanak, maha suci engkau. Maksudnya kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam kekurangan-kekurangan. Ya. Naam, karena pada Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sedikit aib, sedikit kekurangan. Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Maka oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala layak atau satu-satunya yang paling layak untuk disembah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala pencipta alam semesta, dan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha sempurna, tidak ada yang kurang. Yang menciptakan manusia misalnya ada dua mata, ada hidung, ada telinga, ya ada dua tangan, ada dua kaki. Ya, antum perhatikan penciptaan manusia saja itu sangat sempurna. Mata di depan, ya kan? Bagaimana kalau mata itu di kaki misalnya? Ya repot. Naam, ya susah lihat. Mulut misalnya di belakang, bagaimana mau makan? Ya melihat makanan di depan, tapi mulutnya di belakang. Ya, ini tidak sempurna. Tapi penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala sangat sempurna. Mata ada di depan, hidung ada di depan, ya. Nah, mulut ada di depan, ya. Alhamdulillah, hidung juga ada lubangnya. Bagaimana kalau misalnya seorang dikasih hidung tapi tidak ada lubangnya, ya susah napas, ya. Nah, jadi penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat sempurna, ya, sangat sempurna. Menciptakan langit dan bulan, ya, matahari, ya matahari tidak jatuh, bulan tidak jatuh, padahal tidak ada tiang, ya kan? Matahari tidak ada tiang, tapi bisa berdiri di atas sana. Ya, maha sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bintang-bintang yang ada di langit. Ya. Sungai, lautan, pegunungan. Nah, jadi sangat sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kurang. Kalau ciptaan manusia itu penuh dengan kekurangan. Ya, penuh dengan kekurangan. Nah, yang paling sempurna adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma wa bihamdik, ya Allah, segala puji bagimu. Wa tabarakasmak, ya. Naam, maha barokah namamu. Wa ta'ala jadduk, dan maha tinggi keagunganmu. Naam, bisa dilihat makna jadduk, ya, dan tabarakah, ya. Wa bihamdik maknanya adalah wa nahnu mutalabbisuna bihamdik. Kami senantiasa memujimu. Wa tabaraka maknanya ai kathurat barakatus barakatu ismika id wujida kullu khairun khairin man dzakara ismaka, yaitu ya betapa banyak barokah namamu. Bahkan nama Allah Subhanahu wa taala ini bisa digunakan untuk wasilah berdoa. Ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bisa dijadikan wasilah berdoa, seperti ya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Ghafur Ar-Razzaq. Ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala boleh kita gunakan sebagai wasilah untuk berdoa, dan di antara sebab yang bisa memudahkan untuk dikabulkan doa kita yaitu menggunakan Asmaul Husna. Ya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sempurna, maka berdoalah dengannya. Naam. Jadi sangat banyak nama berkah nama Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika didapati setiap kebaikan barang siapa yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadduka maknanya ay ala jalaluka wa azamatuka. Makna jadduka adalah ma'am maha tinggi kemuliaanmu dan keagunganmu. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah selain dirimu. Nah, yang paling berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu batil, tidak boleh disembah. Ya, barang siapa yang menyembah matahari, ada di antara manusia yang menyembah matahari. Ya. Ada juga di antara manusia yang menyembah pepohonan. Ada juga yang menyembah bebatuan. Ada juga yang menyembah naam api. Dan ada yang lebih parah, ya, ada yang menyembah kera, sapi. Ada juga menyembah tikus, ya. Naam, macam-macam. Ya, padahal ini semua makhluk. Ya, semuanya makhluk. Semuanya bakal mati, bakal binasa. Barang siapa yang menyembah mati, barang siapa yang menyembah sapi, sapi juga akan mati, dan dia tidak bisa memberikan manfaat. Ya. Nah, tidak bisa memberikan manfaat. Naam. Dan tidak bisa mengangkat kemudharatan. Naam. Jadi tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena selain Allah Subhanahu wa taala semuanya makhluk. Dan semua makhluk itu harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua makhluk. Tidak boleh ada makhluk yang memposisikan dirinya sebagai Tuhan, sebagai Rob. Ya. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Mandah fi Tauhid bi sanadin sahih, begitu juga yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i ila akhirih. Nah, disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna habal kalam ilallah ayyakulal abdu subhanakallahumma. Sesungguhnya ya, perkataan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala seorang hamba ya berdoa mengatakan subhanakallahumma, ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian yang keenam, di antara doa istiftah yang bisa dibaca, dan ini adalah ya doa yang juga dibaca dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa mithluhu wa yazidu fi salatil lail, dan yang semisalnya dan ditambah pada salat malam, la ilaha illallah salasan, ya dilakukan 3 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dibaca 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar kabirah salasan, ini juga dibaca 3 kali. Allahu akbar kabirah, Allahu akbar kabirah, Allahu akbar kabirah. Kemudian yang ketujuh adalah Allahu akbar, Allahu akbar, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Nah, ini sangat singkat ya. Ini nomor 7. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Nah, ini doa yang bisa juga dibaca oleh seorang tatkala na'am membaca doa istiftah ya. Istaftaha bihi rajulun min ashabati, ada seorang sahabat ya membaca doa istiftah ini, dan ini didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala sahabat ini membaca doa ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengomentari ya tatkala sahabat ini membaca doa ini, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Tatkala mendengar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Ajibtu laha, aku sangat kagum dengan doa itu. Futihat laha abwabus sama, maka akan dibuka pintu-pintu langit dengan sebab doa itu. Ya, ini keutamaan membaca doa istiftah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Kemudian yang ke-8, di antara doa istiftah yang bisa kita amalkan adalah alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini juga singkat. Ya, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, alhamdulillah hamdan katsiran, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak. Thayyiban, yang bagus, yang baik, mubarakan, penuh berkah padanya. Istaftaha bihi rajulun akhar, ada sahabat yang lain yang membaca doa istiftah ini ya, dan didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad ra'aitu 12 malakan yattadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Awanah, naam, disebutkan laqad ra'aitu 12 malakan, sungguh-sungguh aku melihat 12 malaikat, yattadirunaha ayyuhum yarfa'uha, mereka berlomba-lomba siapa di antara mereka yang mengangkat doa itu ya, yang ikut mengangkat doa itu, menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keutamaan membaca doa istiftah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dan yang ke-9 adalah Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin. Walakal hamdu, ini panjang ya doanya, anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu antal haq wa wa'duka haqqun wa qauluka haq walika'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wasa'atu haqqun wa nabiyyuna haqqun wa muhammadun haqqun. Allahumma laka aslamtu wa 'alaika tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika annabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu anta rabbuna wa ilaikal masir faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir anta ilahi la ilaha illa anta wala haula wala quwata illa bika. Ini doa istiftah berikutnya yang bisa dibaca oleh seorang. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, bagimu segala pujian. Anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Engkau adalah nurus samawati, nurus samawati wal ard. Apa itu nurus samawati wal ardi wa man fihin? Naam, disebutkan di catatan kaki, yakni munawwirhuma wa bika yahtadi man fihima. Naam. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menerangi langit-langit dan bumi. Ya. Wa man fihin, dan dengannya ya manusia itu ya bisa naam yahtadi man fihin. Ya. Dengan cahaya ya matahari. Ya, dengan sebab Allah Subhanahu wa taala menerangi matahari dan bulan, dengan sebab tersebut seorang itu bisa mendapatkan petunjuk ya, apa yang ada di atasnya. Ya. Naam. Walakal hamdu, dan segala puji bagimu, anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Naam. Engkau adalah qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Mana qayyim di sini adalah hafidhuhuma wa ra'ihuma. Yaitu engkaulah yang mengatur langit-langit dan bumi. Ya. Dan apa saja yang ada di antara keduanya. Walakal hamdu, dan segala puji bagimu. Anta malakus samawati wal ardi wa man fihin. Engkau adalah raja ya. Naam, langit-langit dan bumi dan apa saja yang ada di dalamnya. Walakal hamdu, dan segala puji bagimu. Anta haqqun antal haqq. Engkau adalah al-haqq. Wa wa'duka haqqun, dan janjimu adalah haqq. Ya. Janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti terjadi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Janji Allah Subhanahu wa taala pasti ditepati. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan surga kepadanya. Barang siapa yang ingkar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan menjanjikan kepada orang tersebut neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kita cukupkan dulu, Pak. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam biswab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.